Mitra bisnis, pemerintah berencana melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara seperti Arab Saudi dan Malaysia. Akibat masih belum terjaminnya perlindungan terhadap tenaga kerja kita di negara-negara tersebut. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada perekonomian kita? Karena di sisi lain, penciptaan lapangan kerja di dalam negeri masih dinilai sangat kurang. Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana analisa Anda? Kita harus ngelihatnya dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama adalah aspek ekonominya. Saya sebut sebagai aspek ekonomi itu berarti dampak kepada penghasilan, pada penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja. Yang satu lagi adalah aspek dari kondisi kerja. Kalau lihat dari dampak penghasilan, maka hal yang sebetulnya perlu diperhatikan begini. Bisa aja moratorium dilakukan, tetapi harus ada usaha agar orang itu bisa dapat kerja di sini yang setara dengan penghasilan yang mereka bisa dapat di luar. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah adanya penurunan pendapatan dari orang-orang yang bekerja sebagai migrant worker nih. Kalau pendapatan di Arab Saudi itu lebih tinggi dibandingkan pendapatan mereka di desa, maka yang terjadi walaupun moratorium dilakukan, itu orang akan cari akal supaya tetap bisa berangkat. Karena kalau di sini dia nggak dapat kerjaan, dia nggak makan, kan? Di sana dia lihat misalnya pendapatannya lebih baik, walaupun ada risiko. Dia nggak punya pilihan, dia harus cari makan, maka dia akan berangkat. Kalau dia berangkat, karena ini dilakukan moratorium, maka dia nggak bisa berangkat secara tenaga kerja legal. Kalau dia tidak bisa berangkat dengan legal, maka dia akan berangkat dengan cara illegal. Kalau illegal, itu sebetulnya berbahaya, karena kepergiannya tidak bisa dimonitor oleh pemerintah, tidak bisa dilindungi juga. Ini yang kemudian dikhawatirkan, setiap bentuk pelarangan itu selalu memungkinkan hal seperti itu. Lantas, bagaimana Mas untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi? Nah, untuk mencegah ini, kebijakannya tidak bisa hanya moratorium. Harus diupayakan juga bahwa mereka punya penghasilan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan penerimaan mereka di Arab Saudi. Kalau pendapatan mereka lebih baik dibandingkan di Arab Saudi atau beda-beda sedikit lah ya, sehingga mereka memilih untuk stay di sini, maka moratorium ini akan efektif. Tetapi kalau hanya dilakukan moratorium saja tanpa penyelesaian di sisi domestik, maka dia hanya akan menghasilkan yang namanya illegal worker. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena betul-betul nggak ada perlindungan. Dari negara Arab Saudi pun kalau dia pekerja gelap, betul-betul dia perlakukan dengan bisa jauh lebih semena-mena, sedangkan yang legal aja dia bisa lakukan begitu. Apalagi yang illegal. Tapi di sisi lain, yang saya bilang, working condition, kita juga nggak bisa membiarkan bahwa buruh kita di sana itu diperlakukan semena-mena. Mungkin banyak, saya nggak tahu persis, tetapi banyak yang merefer mungkin tingkatnya mirip dengan perbudakan karena orang disiksa, macam-macam gitu. Jadi memang harus ada tindakan terhadap ini. Sebetulnya yang paling ideal itu menurut saya adalah diselesaikan soal perlindungannya segera. Bisa punya akses, mungkin tinggalnya nggak di rumah tempat dia bekerja, atau perjanjian yang dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi. Di mana betul-betul misalnya atas tenaga kerja, kementerian luar negeri, duta besar, dan segala macam, itu memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap isu ini. Kalau itu dilakukan, maka sebetulnya moratoriumnya sebaiknya itu dilepas. Solusinya itu bukan dengan pelarangan atau moratorium, tetapi menyelesaikan perlindungannya, dipastikan bahwa itu ada. Tapi saya tahu bahwa ini pasti akan makan waktu, jadi nggak apa-apa kalau dilakukan sementara itu moratorium. Kalau memang kita memilih untuk kita nggak suka ada buruh dikirim, maka solusi domestiknya harus ada. Harus ada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan yang paling tidak setara dengan yang ada di luar. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.